نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا ما بعد. فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mudathul Ahkam. Hadis tentang al-adl bainal awlad fil atiyah, berlaku adil terhadap anak-anak tatkala memberikan hadiah. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi فقالت أمي أمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu hari bapakku, kata Nu'man bin Bashir, suatu hari bapakku Bashir bersedekah untukku, maksudnya ya hadiah. Ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, masalah hadiah pemberian. Sedekah kan luas sekali. Sedekah, ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib, ada hadiah, semua amal ma'ruf. Makanya Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, bahkan setiap perkara yang ma'ruf itu shadaqah. Faqalat ummi, maka berkata ibuku Amra bin Turwaha, la arda, aku tidak ridha sampai dia, maksudnya suaminya Bashir, sampai dia mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya. Artinya itu dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Rasulullah sallam ridha, ya aku pun ridha. Kalau sekiranya Rasulullah tidak ridha, maka batallah pemberian tersebut. Fantaraka abi ila Rasulillah sallam liyushidahu ala shadaqati. Kemudian bapakku jadilah ia mendatangi Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan sedekah yang telah aku terima atau hadiah yang aku terima dari bapakku. Maka Rasulullah sallam pun bersabda kepadanya, kepada Bashir, bapaknya Nu'man, afa'alta hadza biwaladika kullihim, wahai Bashir, apakah engkau perlakukan seperti ini terhadap anakmu semuanya? Artinya, apa selain Nu'man engkau juga kasih Ya, Nu'man anak kesayangan bapaknya. Kemudian dia berkata, tidak. Lalu Rasulullah bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Artinya perbuatan tadi itu bukan bagian, bukan mencerminkan ketakwaan. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Salah satu wujud bertakwa kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Hendaklah engkau berlaku adil terhadap anak-anakmu. Jadi kenapa engkau khususkan Nu'man saja? Kenapa yang lain tidak engkau beri? Faraja abi faraddatil kasadaqah. Kemudian akhirnya bapakku pun rujuk, mengakui kesalahannya. Kemudian dia minta kembali pemberian tersebut, batal, baru dibagi rata setelah itu. Dibagi. Apa dibagi rata atau tidak, ada khilaf di antara ulama. Ya, maksudnya khilaf, misalnya duitnya 1 miliar atau 100 juta. Ya. Anaknya 5. Ya, apa kalau laki-laki perempuan sama? Ya. 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Ini bab hadiah atau bab atiyah kepada anak-anak. Ya. Sebagian ulama mengatakan, iya, 200 juta laki-laki perempuan sama, 200 juta, 200 juta, 200 juta sama. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, bagian bagi rata maksudnya adil dalam pemberian untuk anak-anak itu harus dengan sistem ilmu waris. Jadi laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad dan tarjihnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa fil abdin qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu alai jawr. Maka janganlah engkau mempersaksikan yang demikian kalau begitu, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi terhadap perkara kezaliman. Jadi yang apa yang dilakukan oleh Bashir, bapaknya Nu'man, itu dianggap kezaliman. Dalam riwayat, dalam sebagian lafaz, fa'ashid ala hadza ghairi. Kalau begitu engkau bersaksi saja, persaksikanlah kepada selainku. Artinya Rasulullah tidak ridha. Ya. Kalau sekiranya Rasulullah tidak ridha dengan persaksiannya, apalagi yang lain. Tidak mungkin ada sahabat yang berani bersaksi terhadap apa yang telah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selintas dari hadis tadi menunjukkan tentang kewajiban berlaku adil dalam pemberian terhadap anak-anak. Sampai-sampai disebutkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah taala rahmatan wasiah, sampai-sampai para sahabat, para tabi'in itu berlaku adil dalam hal memberikan ciuman, pelukan untuk anak-anak, ya. Jadi kalau jangan cuman yang bungsu terus atau yang kesayangan terus dikasih cium, ya, dikasih peluk, tapi semuanya dikasih, dia diberi cium, dikasih pelukan, dikasih kehangatan, ya. Ini untuk menumbuhkan sifat kasih sayang dan rahmah itu menyeluruh. Ya, kalau ada kekhususan satu dengan yang lainnya, nanti sifat benci dan hasad itu juga akan menyeluruh. Bukan cuma benci kepada bapaknya atau kepada ibunya, tapi juga benci kepada saudara-saudara yang lain. Hasad. Ya. hasad, akan menimbulkan hasad seperti apa yang telah terjadi pada saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Hasad. Sehingga sebagian ulama mewajibkan untuk berlaku adil dalam hal pemberian terhadap anak-anak. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Bukhari, pendapat Ishaq bin Rahawi, pendapat Tsauri. Walaupun jumhur ulama mengatakan mustahab, tapi dilihat hadis ini jelas ada keterangan fa inni la asyhadu alai jawr. Aku tidak mempersaksikan perkara zalim, itu dianggap zalim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita sebutkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa'alta hadza biwaladika kullihim? Itu menyeluruh. Semua anak tidak pandang bulu. Ya. Ada patwalanya daimah bahkan terhadap anak yang durhaka. Iya. Itu perlu berlaku adil dalam pemberian. Karena kalau tidak dikasih, tambah durhaka dia. Ini ada dengan cara yang lain, bukan dengan cara kezaliman untuk memperbaiki apa kesalahan yang ada pada anak. Tadi kita sebutkan maksudnya ada khilaf antara ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan pembagiannya seperti pembagian biasa gitu. Jadi tadi kita sebutkan kalau tidak harus ada perbedaan, laki-laki satu, perempuan satu, ya, itu jumhur ulama. Tidak harus setengah, setengah laki-laki, perempuan setengah bagian daripada laki-laki. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Ahmad yang lain, itu harus dengan ketentuan waris. Ketentuan waris laki-laki satu, perempuan setengah, atau laki-laki dua, perempuan satu. Hanya saja disebutkan oleh ulama ada sebagian keadaan yang tidak harus sama, seperti misalnya ada salah seorang yang cacat atau sakit, ya kan, itu tentu kan tidak harus sama, ya, ya tidak semuanya harus dikasih kursi roda karena yang cacat cuma satu, ya, wah nggak adil pak. Ya kan yang sakit cuma satu. Iya, minta mentanya aja pak. Ya kan, kurang ajar. Jadi yang seperti ini ada hajat, ada keperluan tertentu yang menyebabkan ada sebagian diberikan kekhususan, ada sebagian yang diberikan kekhususan, atau sangat fakir, ya, sangat fakir misalnya, yang lain berkecukupan, ya, tidak membutuhkan, atau misalnya sebagian talabatul ilm, ya, dia fokus menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i, atau mungkin ada salah seorang anak tersebut yang dia memiliki andil, ya, biasanya anak tertua atau laki-laki tertua yang memiliki andil untuk pengembangan usaha. Sudah dia seperti asisten bapaknya. Jadi bapaknya berhalangan dia menggantikannya. Yang seperti ini disebutkan oleh ulama ada sekedarnya untuk memberikan kelebihan dibandingkan yang lain. Ya, intinya kan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Zalim kebalikannya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi bukan cuma sekedar landasan karena anak kesayangan, bukan, tapi ada memang alasan-alasan yang dibenarkan. Makanya disebutkan oleh ulama seperti Aisyah radhiyallahu taala anha itu dapat jatah lebih dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan cuma sekedar kesayangan kan, tapi pertama Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dunia wal akhir, di dunia dan akhirat. Tentu perlakuan ya, perlakuan kaum mukminin harus lebih dibandingkan yang lainnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu mereka. Ya, secara tidak langsung berarti ibunya Abu Bakar juga, padahal dia kan anaknya. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibunya mereka. Ibu-ibunya siapa? Ibu-ibunya kaum mukminin. Abu Bakar bagian dari kaum mukminin. Iya, dari satu sisi dia Aisyah adalah anaknya, di sisi yang lain Aisyah juga adalah ibunya. Dilihat dari keberadaan Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sisi ini ada hal-hal tertentu yang memang kalau ada alasannya yang syar'i maka dibenarkan untuk melebihkan dibandingkan yang lainnya. Iya. Disebutkan juga Umar radhiyallahu taala anhu itu melebihkan Asim, salah seorang anaknya ada yang bernama Asim, dibandingkan yang lain. Jadi kalau alasan-alasannya dibenarkan secara syariat maka diboleh, bukan cuma sekedar landasan kasih sayang saja atau pilih kasih. Ini juga berlaku terhadap pemberian terhadap istri-istri. Jadi yang bapak-bapak yang punya istri 4 ya, atau 3 atau 2 juga harus demikian. Untuk berlaku adil terhadap sesama istri. Ada hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang laki-laki yang datang di hari kiamat bagian tubuhnya miring sebelah karena dia berlaku miring sebelah juga ketika di dunia, yaitu lebih cenderung kepada salah seorang istrinya, sementara istri yang lain karena mungkin sudah hampir expired sudah tidak ditoleh lagi. Jangan, ya, jangan seperti itu. Urusannya kezaliman adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Makanya cinta itu berlandaskan ketakwaan. Cinta itu orang-orang yang bertakwa cintanya berlandaskan dengan ketakwaan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu tidak bisa lupa dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun beliau menikahi Khadijah Rasulullah SAW umurnya 25, Khadijah sudah 40 tahun. Ya, selisihnya jauh. Ya. Akan tapi karena ketakwaan Khadijah dan jasa terhadap Islam, maka Rasulullah SAW paling mencintai dibandingkan istri-istri yang lain. Ya, dibandingkan istri-istri yang lain. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu la minar rijal katsir wa lam yakmun minan nisa illa Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid." Laki-laki yang sempurna banyak. Ya, maksudnya laki-laki yang sempurna banyak. Ya, Nabi kan sempurna. Banyak. Akan tapi perempuan yang sempurna cuma dua saja. Dari sekian miliar perempuan yang sempurna cuma dua saja. Itu Khadijah, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, ya, padahal Allah telah gantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah, enggak, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Padahal Khadijah sudah sekian lama meninggal. Khadijah sudah sekian lama meninggal dan Aisyah belum pernah melihat Khadijah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhasil di sini peringatan keras terhadap suami untuk berlaku adil terhadap sesama istrinya. Ya. Ya, di satu sisi juga ada andil kesalahan sebagian istri-istri, ya, karena terlalu cemburu atau hasad sehingga tidak lagi bersaing secara sehat, ya, saingannya itu sudah tidak sehat. Sehingga saling menyerang, ya, suami juga diserang. Ya, ini kan membuat suami tidak betah di rumah. Ya, di luar rumah diserang, pakai handphone, di dalam rumah diserang. Ini kan rumah semestinya jadi tempat yang menyejukkan jadi panas. Akhirnya cuma sebentar-bentar saja. Padahal kalau bisa berpikir dengan akal sehat, bukan cuma dengan dendam kesumat, insya Allah suami akan pasti tambah sayang. Ya, coba saja, insya Allah suami akan semakin tambah sayang. Ya, diterima dengan lembut. Coba lihat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ketika menawarkan adiknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, luar biasa. Ya, tapi betul-betul dengan ketakwaan menawarkannya, bukan cuman karena pernah kejadian atau saya sering dengar kejadian, awalnya ditawarkan, ya, setelah ditawarkan istrinya stres, ya, yang menawarkan stres, ya nggak siap, ya tidak siap. Untuk berbagi, ya. Yang seperti ini semuanya apabila dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan mendekatkan kepada kenyamanan, ketenangan, sakinah, mawaddah akan terwujud, ya. Walaupun tidak akan bisa maksimal. Karena selama masih di dunia, syaitan akan terus membuat panas keadaan dan hawa nafsu juga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin." Dan kami cabut dari hati-hati mereka, dari kalbu-kalbu mereka, ghil. Ghil itu perasaan tidak nyaman, sumpek, ya, sesak, hasad, dengki, iri, ya, ikhwan adalah suri mutaqawin, maka mereka bersaudara satu sama lainnya di atas dipan-dipan di sorga, saling berhadapan-hadapan, bercengkrama satu sama lainnya, ya kan? Seorang mukmin istrinya berapa? 70 di sorga dari kalangan bidadari. Ya nggak ada yang bagaimana ngatur istri 70, ya kan? Luar biasa. Tapi semuanya berbahagia, semuanya terpuaskan, semuanya sayang satu sama lainnya. Nah itu kenikmatan di sorga. Adapun di dunia, ya kita harus meredam syaitan dan meredam hawa nafsu. Ya, meredam syaitan dan meredam hawa nafsu. Wabillahi taufiq. Satu hadis lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lahu. Ini bab dikatakan Jabir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan terhadap umrah bagi yang diberi. Umrah ini adalah bentuk akad yang biasa terjadi di masa jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Itu sudah terjadi, yaitu umrah pemberian. Dia mengatakan seorang memberi ini untukmu selama engkau hidup atau selama aku hidup. Iya, selama engkau hidup atau selama aku hidup. Dalam sebagian lafal, man umira umra lahu wa li aqibihi fa inha lil ladzi utiyaha la tarju ila alladzi ata li annahu ata wa qad fihi al mawarith. Barang siapa yang diberi umrah untuknya dan untuk keturunannya, ya kalau lafalnya seperti itu, ini aku beri untukmu dan untuk anak keturunanmu ini, maka sah, sah untuk yang diberi, tidak mungkin bisa kembali lagi. Ini kaitannya lebih kepada hadis yang sebelumnya, ya, al-aid fi hibati ka aid fi qaihi, orang yang meminta kembali hadiahnya itu seperti orang yang menelan ludah kembali, menjilat ludah kembali yang sudah diludahkan, muntahkan. Karena apa demikian? Karena Rasulullah itu adalah ata, itu adalah pemberian yang terkena padanya hukum-hukum warisan. Berkata Jabir radhiyallahu taala anhuma, innamal umrah allati ajaza Rasulullah SAW ay yaqul hiya laka wa li aqibik, fa amma idza qala hiya laka ma'is fa innaha tarji' ila sahibiha. Diperjelas oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhuma, umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW itu tatkala ada orang berkata ini untukmu dan anak keturunanmu. Artinya ini sudah berpindah tangan selama-lamanya sampai hari kiamat. Adapun kalau dia berkata ini untukmu selama engkau hidup, maka ya sudah sampai dia hidup saja. Hidupnya sehari ya berpindah, tidak diteruskan kepada anak keturunannya. Itu akan kembali lagi karena ada hadis yang sudah menjadi kaidah, walaupun kesahihannya perlu dipertanyakan. Hadis al-muslimun ala syurutihim, malam yuhilluna haraman ayuharrimuna halalan. Kaum muslimin itu tergantung syaratnya, selama tidak menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, kalau dengan persyaratan seperti ini untukmu selama engkau hidup, maka dia kembali lagi kepada yang memberinya. Dalam lafal muslim, amsiku alaikum amwalakum. Hendaklah kalian itu hati-hati jaga harta kalian. Wala tufsidu, jangan bermain-main dengannya, jangan dia rusak harta tersebut. Fa inna man a'mara umrah, karena orang yang melakukan umrah seperti yang kita sebutkan tadi, itu untuk yang diberikan hidup mati dan untuk anak keturunannya. Itu yang seperti yang dijelaskan oleh Jabir, hiyalaka wali aqibik. Ini untukmu dan anak keturunanmu. Ini sudah tidak boleh minta kembali. Iya. Tapi kalau ada keterangan ini untukmu semasa engkau hidup atau semasa aku hidup, boleh semasa engkau hidup atau semasa aku hidup, maka itu akan kembali kepada yang memberi. Tapi ini jarang ya praktek seperti ini. Jarang untuk zaman sekarang praktek yang seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan. Fikas malusna. Hampir selesai. Tentang nama Allah SWT Ar-Rabb. Faqala hafizahullah ta'ala, thumma iman al-abdi billahi rabban yastalzimu ikhlas al-ibadah lahu. Kemudian keimanan seorang hamba bahwasanya Allah SWT itu Rabb, yang maha mencipta, yang maha memelihara segala urusan hambanya, mengatur segala urusan hambanya, memberikan rezeki dan lain sebagainya, menghidupkan, mematikan, yang berkuasa seutuhnya kepada hambanya, maka melazimkan konsekuensinya adalah wajib mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Coba lihat, ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku saja. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Di sini sembahlah Rabb kalian. Ya, wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Dikarenakan kalian sudah tahu dan sadar bahwasanya yang maha mencipta hanya Allah, yang maha mengatur hanya Allah, yang maha berkuasa hanya Allah. Ya sudah, sewajarnya dan sepatutnya ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Iya kan? Itu sebagai keharusan dan konsekuensinya. Fa qawlu subhana rabbil alamin, yang tadi Allah yatrakum sudan wa hamalan, la yumaru wa la yunhaq. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha berkuasa secara seutuhnya, ini mengharuskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba-hambanya diam begitu saja, sia-sia begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, seperti binatang ternak, diberi akal, sehat, tapi tidak ada aturannya, terserah mau apa saja, terserah. Bal khalaqahum bi ta'ati wa awjahum li ibadati. Allah justru menciptakan hambanya untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Fasaid minhum man ata'ahu wa abadahu. Orang yang berbahagia dari hamba-hambanya adalah orang yang taat kepada Allah dan menghambakan diri kepadanya. Orang yang celaka adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Maka barang siapa yang beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur alam semesta, yang berkuasa seutuhnya, maka dia harus ridha terhadap apa saja yang diperintah Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia harus ridha juga terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah tahu Allah yang menakdirkan, Allah yang telah memberikan ketetapan terhadap apa yang menimpa dirinya, maka dia juga harus ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa mata lam yuhaq lam yarda bidzalika lam yakun muhaqqiqan ridha billahi rabban. Dan terkala satu dari tiga poin tadi, ridha terhadap perintah Allah, ridha terhadap larangannya, ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha pertama ridha terhadap syariat Allah. Kalau diambil garis besar jadi dua, ridha terhadap syariat Allah, larangan maupun perintahnya, dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Ya, dilahirkan hitam, tidak putih. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya. Dilahirkan rambutnya keriting, ya, tidak perlu protes kenapa keriting enggak, misalnya, ya, dilahirkan hidungnya tidak mancung, pas-pasan, ya sudah, mau gimana lagi, ya, atau Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam keadaan cacat, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika dewasa beranjak dewasa tertimpa musibah. Ada orang yang dia cintai meninggal dunia, atau ada dia punya usaha tidak jalan dan lain sebagainya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berusaha. Harus ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak ridha atas dua ketetapan Allah Subhanahu wa taala tadi, ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan kauniyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum betul dia ridha bahwasanya dia ridha keberadaan Allah sebagai Tuhannya. Iya. Dari sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dzaqat amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridha terhadap Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Hada wa inna syudul ab infirar ar-rabb tabaraka wa ta'ala bil khalq wal hukum wa anna ma syaa kana wa ma lam syaa kana lam yakun. Inilah persaksian hamba tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan dan ketetapan hukum syariat, bahwasanya apa yang telah Allah kehendaki pasti akan terwujud, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud. Tidak akan ada bisa yang bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua hambanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua hati-hati hambanya ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tahqiq iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada bentuk perwujudan pengamalan daripada firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ilman wa halan. Secara ilmu dan secara keadaan. Wa yuthbutu qawlul mu'abbid fi tauhidur rububiyah. Ya, awalnya seorang hamba mantap tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid rububiyahnya. Kemudian setelah itu naik, setelah dia mantap tauhid rububiyahnya, naik. Seharusnya setelah itu naik kepada tauhid uluhiyah. Karena apa? Fa innahu idza tayaqqan dzalika, kalau dia sudah yakin seutuhnya Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Mengatur segala urusan hambanya, Allah yang menakdirkan hal-hal yang baik maupun yang buruknya, dan Allah yang berkuasa penuh untuk itu, sudah yakin tidak mungkin dia menjadikan Tuhan selain Allah. Untuk apa diharapkan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa diharapkan lain? Karena dia tidak yakin suatu saat dia harapkan ada yang selain Allah, berarti dia tidak yakin penuh Allah Subhanahu wa taala berkuasa secara seutuhnya. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Ya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardhi subhanahu wa taala ma yusyrikun. Dan apa yang terjadi memang kami tidak, yang kebanyakan terjadi, iya kami tidak tahu, kami yang mencipta Allah, yang mengatur segala urusan hambanya Allah, tapi satu saja, ya, kami kepingin agar yang selain Allah tersebut, ya, itu bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak beribadah kepadanya, padahal jelas-jelas Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Mala yadurum wa la yanfa'um, yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Apa dalil mereka? Haulai syufa'una indallah, mereka lah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebutkan apa yang mereka perbuat itu adalah kesyirikan. Fa awwal ma yata'allaqu al-qalbi bi ta'alluq tauhid rububiyyah. Yata'allaq bi tauhid rububiyyah. Sewajarnya pertama kali hati kita ini terpaut, terikat dengan tauhid rububiyah. Tsumma yartaqi li tauhid ilahiyah, kemudian beranjak kepada tauhid ilahiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya dengan tauhid ini. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'atau man khalaqakum la yaqulun Allah fa anna yufakun." Ketika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jelas mengatakan Allah. Kalau tahu yang menciptakan kalian Allah, kenapa kalian seperti orang yang tersihir atau seperti orang yang tertipu? Kenapa kalian berpaling daripada la ilaha illallah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian bersaksi bahwasanya yang mencipta hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memelihara hanya Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul limanil ardu wa fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Dan terkala ditanyakan kepada mereka dalam surah Al-Mu'minun 84-85, umpunya siapa bumi yang ada dengan segala isinya? Mereka katakan, kalau kalian mengetahuinya, saya pasti mereka akan berkatakan punya Allah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Fata'lamuna annahu idza kana wahdahu malikul ard. Maka semestinya terkala kita tahu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang raja bumi, dengan makna seutuhnya, yang menguasai bumi, yang memiliki bumi, oleh yang menciptanya, oleh yang mengaturnya. Ya, maka fa wahdahu ilahum wa ma'budu. Kalau begitu, sudah sepatutnya dia juga harus berkeyakinan hanya Allah yang patut disembah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas insyaallah. Jadi sudah sepatutnya dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak mengatur semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang gamblang tentang rusaknya kesyirikan, tentang betapa bodohnya orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa sesatnya orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sembahan. Ini yang paling jelas. Kenapa terkala mereka berkeyakinan hanya Allah yang mencipta, yang mengatur semesta, kok menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.